أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Senin tanggal 29 Muharram 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lebih tepatnya kita membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan saat sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut semoga menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat untuk beramal sehingga amal kelak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Senin yang lalu kita membahas tentang hadis yang pertama di dalam Kitab Taharah Babul Miyah, kitab bersuci bab air. Ada beberapa tambahan yang ingin saya tambahkan dan sepertinya metode pembelajaran kita terhadap Bulughul Maram ada beberapa tambahan. Yaitu yang saya tambahkan adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kita akan jelaskan biografi perawi dari perawi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Seperti misalkan hadis yang pertama, di situ disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti biografi yang ingin kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah biografinya seorang perawi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapakah nama beliau? Minimal siapa nama aslinya? Kemudian siapa kunyahnya? Kemudian lahir di mana dan tahun berapa? Kemudian meninggal di mana dan tahun berapa? Kemudian nanti mungkin kita bisa ambil beberapa pelajaran dari seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut di setiap hadis dalam kitab Bulughul Maram ini. Tambahan, kalau begitu Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Abdul Bar, seorang ulama hadis, yang mengatakan bahwa alladzi taskunu nafsu ilaihi min al-aqwal annahu Abdurrahman ibn Sakhr. Yang tenang hati kita dari beberapa pendapat tentang nama Abu Hurairah adalah nama beliau aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah kunyah atau panggilan, ya, panggilan yang beliau masyhur dengannya. Adapun nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Dan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki sekitar 5374 hadis. 5374 hadis. Makanya para ulama hadis bersepakat huwa aktsarus sahabati haditsan. Dia adalah perawi dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 57 Hijriah dan dikuburkan di daerah Baqiyah pada tahun kira-kira 78 Hijriah. Saya ulangi, beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah dan dikuburkan di daerah Baqiyah atau di pekuburan Baqiyah ketika beliau berumur 78 tahun. Jadi umur beliau pas meninggal adalah 78 tahun. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tambahan tentang biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sekarang kepada hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai." Sesungguhnya air itu suci, tidak ada ia sesuatu apapun yang menajiskannya. Saya ulangi hadisnya, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu apapun yang menajiskannya. Akhrajahu tsalatsatu wa shahahahu Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh tiga imam. Siapa tiga imam yang dimaksud? Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad. Ya. Wa shahahahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Baik, poin yang pertama yang kita ingin pelajari dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Al-Ansari. Kalau dikatakan beliau adalah Al-Ansari, berarti dari kaum Ansar, yaitu dari penduduk asli kota Madinah. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika menulis biografi tentang Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan kana min ulama'is sahabat, ya, termasuk para ulamanya sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk para ulamanya sahabat. Kita kenal sahabat itu ada yang sering belajar kepada Rasulullah, ada yang beliau sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Nah, maka yang sering belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi ulama akhirnya. Nah, termasuk di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Wa mimman syahida bai'at syajarah. Dan Abu Sa'id Al-Khudri termasuk orang yang ikut pada bai'at Ridwan, yang ikut membai'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Nah, ini ada faedah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apa faedahnya? Kenapa Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri termasuk orang yang ikut berbaiat di bawah pohon Ridwan? Apa faedahnya? Karena ada keutamaan. Orang yang ikut perang, orang yang ikut baiat Ridwan itu ada keutamaan, beda dengan orang yang tidak ikut. Perhatikan di dalam surat Al-Fath ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah meridai atas kaum beriman ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala meletakkan ridhonya kepada orang-orang yang berbaiat di bawah pohon ridwan. Nah, ini makanya sebabnya ketika disebutkan biografi si fulan bin fulan, dia termasuk orang yang berbaiat di pohon, di bawah pohon ridwan, karena ada keutamaan di sana. Sama ketika disebutkan beliau adalah orang yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena ada keutamaan dari perang Badar, yaitu orang yang ikut perang Badar, meskipun dia tidak meninggal di peperangan Badar, apapun yang dia lakukan setelah peperangan Badar, maka diampuni dosanya. Ini keistimewaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian Imam Dzahabi mengatakan tentang biografi Abu Sa'id Al-Khudri, wa rawa haditsan katsiran wa afta muddah. Abu Sa'id Al-Khudri banyak juga meriwayatkan hadis dan juga menjadi ahli fatwa di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi kalau ditanya siapa ulama-ulama dari para sahabat, di antaranya adalah siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau hidup sekitar atau mempunyai umur 86 tahun. Ya. Dan beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mempunyai 84 hadis. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sekitar 84 hadis. Ini poin pertama ya, Pak ya. Jadi ingat, poin kita yang pertama itu adalah apa? Biografi perawi hadis. Saya ingin catat biar Bapak-bapak tidak lupa. Poin yang kita bicarakan pertama kali adalah setiap hadisnya pasti seperti ini. Biografi perawi hadis. Tidak semua perawi hadis, tetapi dari sahabat saja. Mungkin kita bisa ambil nantinya faedah-faedah. Nah, tadi saya lupa menyebutkan faedah tentang biografi Abu Hurairah. Ada faedah menarik dari biografi beliau. Yang kedua kita, yang kita bicarakan adalah makna hadis. Makna hadis. Nah, ini akan kita bicarakan nantinya. Yang ketiga yang kita bicarakan ketika membaca kitab Bulughul Maram adalah derajat hadis. Derajat hadis. Artinya hadis tersebut apa derajatnya? Apakah dia sahih? Apakah dia lemah? Apakah dia hasan? Apakah dia palsu? Kemudian yang keempat adalah hukum, dan ini yang paling menarik bagian keempat ini, hukum dan pelajaran dari hadis. Ya, hukum dan pelajaran dari hadis. Karena ini sebenarnya yang menjadi tujuan kita belajar kitab Bulughul Maram. Apa hukum-hukum yang kita ambil, terutama hukum-hukum fikih. Yang kelima yaitu perbedaan pendapat jika ada. Perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hadis yang kita bicarakan tersebut. Ya, perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hadis yang kita bicarakan tersebut. Baik. Tadi ada faedah yang saya lupa tentang Abu Hurairah, menarik. Di antaranya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bukan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Bukan termasuk orang-orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam. Tapi kenapa beliau disepakati oleh para ulama hadis, beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis? Hah? Kenapa sebabnya? Karena beliau belajar setelah masuk dalam agama Islam. Beliau mengkhususkan diri beliau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar ilmu-ilmu tentang Islam. Pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Abu Hurairah adalah tidak ada kata terlambat. Dalam mencapai kebaikan tidak ada kata terlambat. Meskipun sudah tua, meskipun sudah mungkin berumur, maka tidak ada kata terlambat untuk belajar mengaji, untuk belajar ilmu agama, untuk menghafal Al-Quran, untuk memperbanyak amal ibadah, tidak ada kata terlambat. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang meskipun beliau terlambat masuk dalam agama Islam karena hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi beliau akhirnya adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini memotivasi kita dan menginspirasi kita agar juga mempunyai semangat seperti semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan sampai kita merasa selalu yang disalahkan faktor U. Sedikit-sedikit faktor U. Disuruh menghafal Al-Quran, faktor U Ustaz. Ngalih benar. Susah sekali. Ya. Dianjurkan, diperintahkan untuk pergi ke masjid, faktor U Ustaz. Sudah rengkot awak. Sedikit-sedikit tentang faktor U. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai inspirasi kita, sebagai motivasi kita untuk lebih berbuat baik di dalam umur kita ini yang sementara saja. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang kedua apa yang kita pelajari? Makna hadis. Ya, makna hadis. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai." Ya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Artinya, sesungguhnya air itu suci. Tidak ada sesuatu apapun yang menajiskannya. Maksud hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah apabila ada dalam gelas ini air, maka dia suci. Apapun yang masuk di dalam air tersebut, tidak ada yang menajiskannya. Ya, asal hukum air suci. Maka nanti kita akan ambil pelajaran. Kalau kita dapat di air di atas lantai, asal hukumnya apa? Suci. Tidak boleh dalam diri kita kemudian langsung naik kepada hal yang kedua. Jangan-jangan air kencing. Jangan-jangan air tidak suci. Tidak. Innal ma'a tahur. Sesungguhnya air itu suci. Tidak ada sesuatu apapun yang menajiskannya. Nah, makna hadis sudah kita pahami sekarang, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini mempunyai sebab. Hadis ini keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sebab, yaitu sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawaddau min bi'ri budha'ah?" Wahai Rasulullah, bolehkah kita berwudu dari sumur yang tempat pembuangan sampah? Budha'ah artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah tempat yang di dalamnya seseorang membuang sampah-sampah ataupun kotoran-kotoran. Bolehkah kita berwudu ada air di situ tapi ada juga sampah? Maka disebutkan di sini wahiya bi'run yutrau fiha al-hiyam, bahkan bukan hanya sekedar sampah. Sumur yang di dalamnya orang-orang wanita-wanita yang haid, apabila dia haid kan ada semacam pembalut bagi perempuan, mungkin tidak seperti sekarang, pembalut dari kain-kain perempuan, mereka membuangnya di situ, sumur, di sumur tersebut. Nah, ini disebut dengan sumur budha'ah, ya. Dan itu ada di kota Madinah. Nah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ana tawaddau min bi'ri budha'ah?" Wahai Rasulullah, bolehkah kita berwudu dari sungai budha'ah? Ya, yaitu sungai yang wanita-wanita haid membuang pembalut-pembalutnya di situ. Walah, dan juga ada kadang-kadang bangkai-bangkai anjing dan juga berbau busuk. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innal ma'a tahur la yunajjisu syai." Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang menajiskannya dengan sesuatu apapun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Kalau sudah kita pahami makna hadis dan sebab turunnya hadis tersebut, maka bapak dan ibu ada gambaran, oh hadis itu sebenarnya terjadinya seperti itu. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kita berwudu di sumur? Dan sumur itu bukan hanya sekedar air, tapi sumurnya ada orang-orang buang sampah, buang kotoran, bahkan buang najis di situ. Bolehkah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya air itu apa? Suci. Tidak ada yang menajiskannya. Nah, selesai. Nanti kita akan ambil pelajaran dari hadis ini. Baik, derajat hadis ini, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis rahimahullah Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Akhrajahu thalatha. Hadis diriwayatkan oleh tiga imam. Tiga imam siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ahmad. Imam Bukhari, hadis-hadisnya berarti dalam kitab Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari, para ulama bersepakat bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis yang sahih. Begitu juga mereka bersepakat bahwasanya setelah kitab Sahih Bukhari, hadis yang paling sahih dalam agama Islam menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Ditambah lagi riwayat Imam Ahmad, bahkan penulis Habibullah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad. Jadi wallahu alam, hadisnya adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadisnya adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Poin yang keberapa ini berarti? Poin yang keempat. Hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Perhatikan baik-baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum dari pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang pertama, asal hukum air suci. Asal hukum air apa? Suci. Maksudnya, kalau kita mendapati air di sebuah tempat, maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi apakah air ini suci atau tidak. Maka asal hukumnya air suci. Ya, innal ma'a tahur. Sesungguhnya air itu suci. Tidak ada yang menajiskannya. Seperti misalkan, kita masuk ke dalam rumah, kemudian di atas lantai ada air. Memang kita punya anak kecil yang biasa kencing sembarangan. Maka meskipun demikian, kita tetap menganggap air tersebut suci. Air yang ada di lantai tersebut suci. Kecuali ketika ada bukti bahwasanya air tersebut adalah memang air kencing dari anak kita. Baru setelah itu kita berubah keyakinan dari sucinya air menjadi najisnya air tersebut. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah air itu asal hukumnya apa? Suci dan ditambah mensucikan. Suci dan mensucikan. Kemudian, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil pelajaran dari hadis ini juga adalah air tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Air tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun, kecuali jika berubah salah satu dari tiga hal berikut. Ya, air tidak ada sesuatu apapun yang menajiskannya, kecuali kalau berubah salah satu dari hal berikut. Saya beri contoh, sebelum saya menyebutkan tiga hal berikut itu, saya beri contoh, misalkan ada bak sebesar ini. Ya. Kemudian kemasukan tikus, mati tikusnya. Menurut hadis ini, apa? Airnya suci atau najis? Suci. Ya? Innal ma'a tahur la yunajjisu syai. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Mau masuk apa kek, ya? Tidak ada yang menajiskannya. Kecuali ketika berubah salah satu dari tiga perkara. Silakan catat salah satu dari pertiga perkara tersebut. Yang pertama, warnanya. Launuhu. Yang kedua, rihuhu, baunya. Yang ketiga, ta'muhu, rasanya. Kalau sudah berubah salah satu dari tiga ini, maka berarti air tersebut najis. Ya, berarti air tersebut apa? Najis. Nah ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Sekarang, kita langsung poin yang kelima. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang berapa batas minimal air yang paling sedikit. Air yang paling sedikit yang dikatakan apabila kalau seandainya air kemasukan najis, maka air tersebut menjadi najis. Perhatikan baik-baik. Para ulama berbeda pendapat dalam batas berapa batasan minimal air yang paling sedikit. Ya, batasan minimal air yang paling sedikit. Ah, perhatikan yang pertama. Mereka mengatakan, sebelum yang pertama saya ingin menyebutkan dulu apa maksudnya batasan minimal air yang paling sedikit. Artinya kalau ada kita batasi air paling sedikit, apabila masukkan najis, maka air tersebut berubah menjadi jadi dari air suci yang asalnya suci, karena dia batasannya paling sedikit, maka air tersebut menjadi najis. Nah, nanti kita akan kuatkan mana pendapat yang paling kuat. Pendapat yang pertama, batasan minimal air yang paling najis adalah tidak ada batasan. Apa maksudnya? Tidak ada batasan. Maksudnya adalah apabila ada air, baik itu di dalam gelas ataupun di dalam ember ataupun di dalam bak ataupun di dalam bak mandi yang besar sekali, ya, kemasukan najis, maka tidak akan mensucikan, tidak akan merubah kebersihan atau kesucian dari air tersebut, kecuali ketika berubah salah satu darinya. Paham maksud saya? Saya ulangi. Kita sekarang membicarakan para ulama berbeda pendapat tentang batasan air yang paling sedikit berapa? Apakah 1 liter? Apakah 2 liter? Apakah 2 kulang? Apakah 3 kulang? Apakah 1 bak? Apakah 1 gelas? Maka pendapat yang pertama, dan sebelum saya sebutkan pendapat yang pertama, apa faedahnya kita membicarakan air yang paling sedikit? Faedahnya adalah apabila ada air dimasuki oleh najis, nah kalau kita mengetahui jumlah yang paling sedikit, berarti ketika sudah dia paling sedikit kemasukan najis, berarti najis. Paham maksud saya? Ya. Berarti misalkan nanti kita bicarakan tentang hadis dua kulak setelah ini. Menurut pendapat, hadis dua kulak ada yang berpendapat kalau diliterkan itu 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Yang berhasil yang hasilnya 216 cm, ya, yang mana kalau kita literkan berarti 216 liter. Nah, kalau ada dua kula masuk air yang dua kula tersebut kemasukan najis, maka maka menurut pendapat yang mengatakan air yang paling sedikit adalah dua kula, maka itu berarti dia mengatakan kalau kemasukan najis, airnya menjadi najis. Nah, makanya itu faedahnya, ya Pak. Sekarang kita ingin sebutkan pendapat yang pertama, bahwa tidak ada batasan yang paling sedikit dari air. Tidak ada batasan yang paling sedikit dari air. Mau satu kulah ke, mau satu gelas ke, mau satu ember ke, mau satu bak ke, mau 216 liter, mau 300, mau di bawah itu, tidak ada batasan. Artinya apa? Kalau ada air, maka asal hukumnya apa? Suci. Nah, itu pendapat mereka. Kemasukan najis, maka asal hukumnya apa? Suci. Kapan berubah airnya dari suci menjadi najis? Kalau berubah salah satu dari tiga perkara tersebut, warnanya, baunya, rasanya. Nah, ini pendapat pertama. Jadi Bapak bisa tulis pendapat pertama, tidak ada batasan air yang paling minimal kecuali jika berubah salah satu dari sifatnya. Nah, itu dia. Sekarang pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya air yang paling sedikit adalah air yang dua kulah. Apabila kurang dari dua kulah, maka apabila kemasukan najis, dia jadi najis. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada dua pendapat mengatakan dua kulah itu, ada yang mengatakan 216 liter, ada yang mengatakan 192 liter. Tergantung dia memakai pendapat yang mana. Itulah terjadi perbedaan pendapat ketika mereka memahami tentang hasta, kemudian ketika mereka memahami tentang ritlun. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Pendapat yang kuat adalah 216 liter. Ya, dua kulah itu. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan apabila air kurang dari dua kulah, kemasukan najis, berarti airnya apa? Najis. Meskipun tidak berubah warnanya, baunya, rasanya, tetap najis. Menurut pendapat kedua. Paham Pak ya? Paham bedanya dengan pendapat pertama? Kalau pendapat pertama tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Apakah dia berapa liter, berapa ritel, berapa hasta, tidak ada batasan. Yang penting kalau seandainya ada air, berarti asal hukumnya apa? Pendapat pertama, suci. Jika kemasukan najis, maka airnya juga akan tetap apa? Suci. Kapan dikatakan najis kalau berubah? Salah satu dari sifatnya, yaitu baunya, warnanya, dan rasanya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa air batasan paling minimal adalah dua kulah. Kita ambil saja pendapat yang mengatakan dua kulah itu 216 liter. Itu apa Pak 216 liter itu banyak? Sedrum. Satu drum. Ya, 216 liter. Makanya mungkin dibuat satu drum itu gara-gara dua kulah itu. Nah, apabila kemasukan najis, airnya kurang dari itu, meskipun tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, menurut pendapat yang kedua ini adalah tetap apa? Najis. Ya, menurut pendapat yang kedua ini tetap najis. Dan ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Ya, dua kulah ini pendapatnya apa? Mazhab Syafi'i. Baik. Di sana ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa seperti misalkan pendapatnya mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa air yang paling sedikit batasan maksimalnya adalah apabila air tersebut dipegang di pojoknya, dia bisa bergerak-gerak sampai ke pojokan yang lain. Ya. Nah, ini dia. Itu namanya sedikit kata mereka. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini sama dengan mazhab Syafi'i dalam prakteknya. Artinya ada batasan minimal, ada batasan maksimal. Artinya kalau seandainya di bawah minimal, kemudian kemasukan najis, maka apa? Najis meskipun tidak berubah warna, rasa, dan bau. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, pokoknya munkadah hadir sekali itu kehilangan hadis, beberapa hadis dah. Rugi itu, Bang. Ya. Apalagi gara-gara sinetron. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launi." Artinya, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'." Sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Ini sama tadi dengan lafaz hadis sebelumnya. Cuma ada tambahan, kecuali yang berubah baunya, rasanya dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Lihat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau akan menyebutkan siapa yang meriwayatkannya dan terkadang beliau menyebutkan derajat hadis tersebut. Di sini disebutkan akhrajahu Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah meriwayatkannya dalam kitab Sunan. Beliau mempunyai Sunan, Sunan Ibnu Majah. Dan dilemahkan oleh Abu Hatim, ya, dilemahkan oleh siapa? Oleh Abu Hatim. Abu Hatim ini adalah ulama yang hidup pada tahun ke abad kedua Hijriah. Karena beliau meninggal sekitar pada tahun 277 Hijriah. Abu Hatim, seorang ahli hadis. Ya, abad kedua, abad ketiga Hijriah, begitulah. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin yang pertama. Apa poin pertama? Karena ini baru-baru, jadi saya masih harus mengingat-ingat biar Bapak tidak bingung. Poin yang pertama tentang apa? Biografi perawi hadis, ya. Abu Umamah. Abu Umamah juga kunyah, panggilan. Ya. Kunyah Abu Umamah. Nama asli beliau adalah ya. Nama asli beliau Sudai. Sudai pakai sad, sad, dal dan ya. Sudai. Sedangkan nama bapaknya Sudai bin Ajlan. Nama asli dari Abu Umamah adalah Sudai bin Ajlan. Dan beliau pernah tinggal di kota Mesir. Kemudian pindah ke kota Homs. Homs sekarang itu di mana? Homs katanya. Hah? Hmm. Di Suriah. Ya, yang sekarang lagi perang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran atas kaum muslimin. Dan beliau meninggal pada tahun 86 Hijriah. Pada tahun 86 Hijriah tadi di kota Homs. Ya, berarti di kota Suriah, di daerah Suriah. Dan dikatakan beliau adalah akhiru man mata min as-sahabati bisyam. Nah, ini terkenal. Dikatakan bahwasanya beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di daerah Syam. Ini adalah Abu Umamah Al-Bahili. Al-Bahili adalah sebuah kabilah, nama sebuah kabilah, ya. Kemudian disebutkan bahwasanya wa kana minal mukthirina fi riwayati anhu sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah Al-Bahili termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini poin pertama selesai tentang Abu Umamah Al-Bahili. Dan Abu Umamah Al-Bahili ini adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat. Abu Umamah. Yang mana dari hadis beliau akhirnya kita bisa mempelajari bagaimana kalau lagi salat sambil bawa anak. Nah, yang dibawa itu adalah siapa? Abu Umamah. Ya, yang dibawa itu bukan cucunya, tetapi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu. Baik. Kemudian makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ma'a la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air tidak dinajiskan dengan sesuatu apapun. Melainkan apa yang merubah secara besar warnanya, apa? Baunya, rasanya dan warnanya. Maksud dari hadis ini adalah asal hukum air adalah suci. Tidak akan berpindah dari kesucian kecuali jika air ini secara garis besar dia berubah warnanya, warnanya menjadi kuning kah, menjadi hijau kah. Nah, nanti ada pertanyaan, kalau belumut kayak apa? Berubah warna kan? Bak belumut berubah warna. Najis tidak. Nah, kita lihat nantinya. Ya. Nah, kemudian atau berubah baunya. Ya, baunya atau berubah apa? Rasanya. Baik. Ya, kapan dia berubah rasanya? Bagaimanapun banyaknya air tersebut atau sedikitnya air tersebut jika ada perubahan maka berubah menjadi hukumnya najis. Kalau ada sesuatu yang masuk, misalkan ada gelas ini, ada air, masuk sesuatu najis, kalau tidak berubah, tidak najis. Artinya masih bisa kita gunakan untuk bersuci, gitu loh. Ya, kalau tidak najis. Sedangkan kalau ada air, bak, satu bak besar, 300 liter kah, 400 liter kah, 500, tapi kemudian masuk najis, merubah warnanya, atau baunya, atau rasanya, maka air tersebut berubah dari suci menjadi apa? Najis. Kalau sudah najis maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, begitu maksudnya. Ya. Baik. Sekarang sudah kita pahami maknanya, ya. Kita ingin poin yang ketiga, yaitu apa? Derajat hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan akhrajahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan wada'athahu Abu Hatim dan dilemahkan oleh Imam Abu Hatim. Dan memang hadis ini pendapat yang lebih kuat dia adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini pendapat yang lebih kuat adalah hadis yang lemah. Saya ingin sudah adzan ya? Belum. Saya ingin menyebutkan tentang perbedaan antara hadis lemah dengan hadis sahih. Sebelum kita menyebutkan perbedaan antara hadis lemah dengan hadis sahih, kita ingin mengetahui dulu syarat-syarat hadis sahih. Apa itu syarat-syarat hadis sahih? Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat hadis sahih, para ulama menyebutkan definisi dari hadis sahih adalah ma naqalahu adlun tamud dhabti an mithlihi muttasilus sanadi ghaira muallin wala syadzin. Ya. Hadis yang dinukilkan oleh perawi yang adil. Ini syarat yang pertama, perawinya adil. Seluruh perawinya adil. Ya. Mana qalahu adlun tamuddabti. Yang kedua tamuddabti, sempurna hafalannya. Dan hafalan akan saya jelaskan bukan hanya sekedar hafalan di otak tetapi juga hafalan menjaga buku tulisan sekarang. Nah, misalkan bapak-bapak ini kan ada yang nulis. Nanti ada yang ketinggalan, mungkin dia minjem buku bapak. Ternyata buku bapak ini gak jelas, dia malah coret-coret. Sudah minjem nyoret-nyoret lagi. Nah ini harus dijaga. Bapak hafal gak terhadap bukunya bapak? Kalau sudah dikembalikan, ini kok ternyata ada tulisan, ada coretan, kenapa? Nah ini, ya para ikhwaskan. Yang ketiga, yaitu apa? Tamudhabti an mithlihi. Tersambung sanatnya, ya, tersambung sanatnya. Ghairu mu'allin wala syadz, tidak ada yang keempat, tidak cacat. Yang kelima, tidak ada syadz. Syadz itu artinya penyendirian. Syadz. Inilah syarat-syarat hadis sahih. Kalau kita ingin mengetahui kapan dikatakan hadis sebagai hadis yang sahih, yaitu dengan lima syarat tadi. Perawinya harus adil. Apa maksud perawi yang adil? Adil itu kepribadian yang terjaga, bukan tukang dusta, bukan ahli maksiat, ya, bukan suka minum khamar, main judi, main wanita, itu adil namanya. Bukan adil itu pertengahan, bukan. Kamu orang yang adil atau enggak? Ya, ya, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah salat isya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. واعلموا أن الله يستنشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا إن الذين يؤذون الله radhiyallahu anhu sami'a Allahu liman hamidah patungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum salat tadi kita sudah menjelaskan tentang syarat hadis sahih. Dan kita sebutkan ada 5 syarat. Yang pertama, perawinya adil. Adil itu adalah perawinya yang mempunyai kepribadian yang baik, tidak tercela pribadinya, tidak tukang dusta, ya, kemudian tidak banyak maksiat, tidak terkenal dengan maksiatnya. Ini yang disebut dengan adil. Yang ketiga, perawinya adalah sempurna hafalannya. Hafalan di sini baik hafalan yang ada dalam otaknya, tidak sering salah-salah, tidak terbalik-balik hafalannya, atau hafalan yang apabila dia punya buku, dia tahu, oh ini tulisan saya, oh ini tambahan dari orang lain. Karena nanti ada dalam pelajaran ilmu hadis, orang yang meminjamkan kitabnya kepada orang lain, ternyata dia tidak tahu itu adalah ada tulisan tambahan dari orang lain. Akhirnya dia juga meriwayatkan hadis tersebut, padahal itu adalah tambahan. Nah, ini penjagaan hafalan yang sempurna. Kemudian yang ketiga, sanadnya harus tersambung. Apa arti tersambung? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Imam Bukhari misalkan, kemudian beliau mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari tabi'i, tabi'i mendengar dari sahabat, gurunya mendengar dari tabi'ut tabi'i, kemudian tabi'ut tabi'in mendengar dari sahabat, tabi'in mendengar dari sahabat, sahabat mendengar Rasulullah SAW, tersambung, tidak terputus. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, yaitu tidak cacat. Apa arti tidak cacat? Baik tidak cacat perawinya, atau tidak cacat matannya. Ya, tidak cacat. Kemudian yang kelima, tidak ada syadz. Syadz itu kesendirian. Artinya, riwayat ini menyendiri daripada riwayat yang lain. Riwayat yang lain mengatakan dua kula, riwayat yang lain satu riwayat ini mengatakan dua kula, riwayat yang lain menyatakan tiga kula. Nah, ini menyendiri namanya. Ya, ini namanya menyendiri. Nah, itu adalah syarat-syarat hadis sahih. Nah, yang kita pelajari sekarang hadisnya yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dilemahkan oleh Imam Abu Hatim. Memang hadisnya adalah hadis yang lemah, ya. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Salah satu sebab yang menyebabkan hadis ini lemah adalah karena terjadi penyelisihan terhadap hadis yang sahih. Karena terjadi penyelisihan terhadap hadis yang sahih. Dan ulama yang melemahkan hadis ini, Imam Ad-Daruqutni, kemudian juga Imam Nawawi, kemudian juga Imam Abu Hatim, kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Cuma, perhatikan di sini. Cuma para ulama bersepakat hadisnya lemah, tetapi para ulama bersepakat untuk mengamalkan hadis ini. Untuk mengamalkan hadis ini. Kenapa? Karena hadis inilah yang paling kuat dalam menunjukkan bagaimana hadis tersebut, air tersebut menjadi najis atau tidak najis. Ya, menjadi najis atau tidak najis. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, bahwa hasanya hadisnya lemah, tetapi para ulama sepakat mengamalkan hadis ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Munzir di dalam kitab beliau Al-Ijma', bahkan Ijma' ya. Ajma'al ulama'u ala annal ma'al qalil wal kathir waqa'idha waqa'at fihi najasatun faghayyarat lahu ta'man au launan au rihan fahuwa najis. Para ulama bersepakat bahwasanya air yang sedikit atau air yang banyak, jika terdapat najis ke dalamnya, masuk najis di dalamnya, lalu berubah rasanya atau warnanya atau baunya, maka dia adalah najis. Ya, jadi ijma para ulama mengamalkan hadis ini. Para ulama bersepakat mengamalkan hadis ini. Taib. Sekarang hukum dan pelajaran kita bisa ambil sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan. Hukum dan pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, tidak ada batasan sedikit atau banyaknya air. Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak ada batasan tentang sedikit atau banyaknya air. Jadi kalau ditanya berapa air yang paling sedikit, maka tidak ada batasan. Ya, begitu juga berapa air yang paling banyak juga tidak ada batasan. Tidak ada batasan air yang paling sedikit atau air yang paling banyak. Tetapi yang menjadi ukuran adalah perubahan salah satu dari sifat air. Nah, ini perlu ditulis. Tetapi yang menjadi ukuran adalah salah satu perubahan salah satu dari sifat air. Entah itu warnanya, rasanya, atau baunya. Saya ulangi faedahnya, tidak ada batasan sedikit atau banyaknya air. Tetapi yang menjadi ukuran adalah perubahan pada salah satu sifat dari sifat air. Warnanya, rasanya, atau baunya. Faedah yang kedua, air suci, jika dimasuki sesuatu yang suci, maka akan tetap suci. Air suci, jika dimasuki dengan sesuatu yang suci, akan tetap suci. Cuma berubah menjadi bukan air mutlak murni lagi. Saya beri contoh, air suci, misalkan ada air yang kita rebus. Air suci enggak? Air yang kita rebus adalah air suci. Air suci, tadi faedahnya air suci jika dimasuki oleh sesuatu yang suci, maka dia akan tetap suci. Cuma berubah nama airnya. Bukan air murni lagi, tapi air yang digandengkan dengan apa yang masuk kepada air tersebut. Seperti air suci plus teh. Ketahuan sedih anak teh. Kopi gak kopi? Baik, air suci plus teh. Maka tidak dikatakan lagi air saja, air murni saja tidak. Tetapi air teh. Nah, permasalahannya sekarang, ini air bisa tidak digunakan untuk bersuci? Nah, itu dia. Ya, kalau air murni saja bisa digunakan untuk bersuci, tapi kalau disampur dengan sesuatu campuran yang suci, maka perubahan dari air saja menjadi air yang ditambahkan dengan perubahan tersebut, dengan air yang kemasukan sesuatu tersebut. Air misalkan plus garam menjadi air apa? Air garam, air uyah, ya, banyu uyah. Nah, bolehkah kita bersuci dengan air garam? Nah, ini jadi pertanyaan. Ya, catat faedah selanjutnya. Jumhur ulama menyatakan jika air suci bercampur dengan sesuatu yang suci, maka berubah nama air tersebut dengan nama yang digandengkan dengan air tersebut. Saya ulangi, jumhur ulama berpendapat jika air dimasukkan dengan kemasukan air sesuatu yang suci, maka akan berubah nama air tersebut dengan menggandengkan air plus sesuatu yang suci tersebut. Berarti, ini yang penting, ini hukumnya, berarti tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ya. Kalau hendak berwudu lawan kopi susu itu kena apa berarti? Ya kalau Pak Ji. Kenapa? Berubah rasanya. Nah, ini berkah. Ini permasalahan yang tadi yang berubah rasanya. Meskipun perubahan rasanya itu dengan sesuatu yang suci. Ya. Nah, makanya yang perlu diperhatikan di sini kan asal air itu suci. Tapi ketika dia berubah salah satu rasanya, salah satu baunya, salah satu apa nama? Warnanya, maka suci tersebut yang asalnya dia mensucikan, tapi karena dia sudah berubah dengan salah satu dari sifatnya, maka bukan mensucikan lagi. Paham ya para ikhwah sekalian? Tidak mensucikan lagi. Maka boleh Bapak tambah faedahnya, tidak menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan bersuci dengan air yang sudah berubah salah satu dari sifatnya. Seperti seperti air teh, air susu kopi, ya, air garam dan semisal. Ini tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Ya, apalagi kalau seandainya yang kemasukan itu adalah kemasukan apa? Najis, tidak boleh lagi. Lebih lagi tidak boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kalau saya katakan jumhur itu maksudnya apa? Mayoritas para ulama. Wallahu a'lam. Baik, itu dulu yang bisa kita ambil faedah-faedah dari hadis tersebut. Jadi saya ingin tegaskan di sini sebelum pertanyaan bahwa tidak ada batasan air itu sedikit atau air banyak. Jadi kalau bikin rumah harus dua kulah lah, tukang lah, maulah bak. Tidak ada batasan, tidak mesti. Yang kedua, kemudian yang bisa menyatakan atau bisa merubah status air tersebut menjadi suci, menjadi najis adalah apabila najisnya yang masuk ke dalam air tersebut merubah apa? Sifatnya, salah satu sifatnya, warna, bau dan rasa. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kemudian hadis sahih kita sudah pelajari tadi. Hadis sahih adalah hadis yang terkumpul 5 syarat dalamnya. Perawinya adil, perawinya sempurna hafalannya, perawinya tersambung sanadnya, kemudian tidak ada cacat, tidak ada syad. Cacat ini jangan dipikirkan matanya cacat, ada. Ya. Telinganya cacat, bukan. Cacat ini maksudnya adalah cacat baik dalam matannya karena berselisihan dengan hadis yang lain. Atau cacat perawinya itu tukang dusta, ya, tukang main sihir, nah itu cacat perawinya, ya. Atau tidak dikenal, majhul perawinya, ya, tidak dikenal namanya, tidak dikenal daerahnya, tinggal di mana, berasal dari kampung mana, abahnya siapa, nah, ini perawinya majhul ini tidak dikenal juga termasuk cacat. Atau tidak syadz, syadz itu tidak menyendiri, artinya tidak menyelisih hadis-hadis yang lain. Demikian. Wallahu a'lam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Nah. Pakai mic ya yang tanya. Silakan. Panitia mic. Umma disuruh makan mic pian, Bu. Buntung mana buan ini. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustaz, tentang air bernajis tadi kan sudah kita ketahui. Yang saya ingin tanyakan tentang air pengolahan, air limbah itu. Kan enggak, kita contohkan aja. Misalnya air karet itu kan bekas air karet kan itu Ustaz, asalnya dari air. Setelah itu kan kita bersihkan karet. Nah, di situ terjadi proses ada rasa-rasa bau dan macam-macam kan dari air karet itu tadi. Setelah itu Ustaz, kita olah diolah sesuai dengan diolah sesuai dengan parameter pemerintah misalnya standar lingkungan hidup gitu kan, bahwa setelah diolah air itu bersih, bahkan lebih bersih daripada air sungai. Nah itu yang saya tanyakan, hukumnya seperti apa itu Pak Ustaz? Ya, kembali kepada jawabannya adalah kembali kepada asal hukum, asal hadis tadi, innal ma'a tahur la yunajjisu syai'. Ketika ada air, dia suci, tidak ada yang menajiskannya. Apalagi terbukti dia suci, tidak ada yang menajiskannya. Berarti setelah terjadi pengolahan, dia menjadi air kembali. Ya, bukan berarti air karet lagi, tapi air air murni. Nah, itu berarti suci dan mensucikan. Kalau seandainya dia masih namanya air karet, dia suci, tapi tidak mensucikan. Ya. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, ya Ustaz, karena ada rasa garamnya. Apa itu? Air laut, air laut. Air laut, bagus pertanyaannya. Apakah air laut itu bisa disucikan? Jawabannya pada hadis Rasul. Ketika hadis pertama kita bicarakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, huwa tahuru ma'uhu. Air laut, ya, lautan itu airnya halal, suci. Ya, suci di sini artinya mutahhir, suci yang mensucikan. Meskipun dia ada pada garamnya. Kenapa? Karena garam tersebut bukan masuk kepada air laut, tetapi dia memang asal garam, asal air lautnya adalah asin. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Terima kasih Ustaz, nih agak sedikit keluar daripada berkaitan dengan air, tapi ada hubungannya juga Ustaz. Misalnya seperti ini Ustaz, lu di rumah tuh pernah kejadian kayak madu dalam dalam botol yang besar itu kemudian kemasukan cicak, terus cicaknya keluar karena hidup. Nah, lu bingung lah, apakah dimasukkan dalam kategori air itu kah, atau dalam kategori yang makanan kayak terbuat lalat itu Pak Ustaz? Ya. Bagus pertanyaannya. Nanti ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Idza waqa'a ahadukum, jika idza waqa'a ala, jika terletak pada salah satu makanan kalian sesuatu yang najis, maka buanglah yang najis tersebut. Ya. Dan sisanya makanlah. Artinya sesuatu yang najis yang tidak tercemar karena dia mungkin bukan sesuatu yang sa'il, sesuatu yang merupakan cairan, maka pada saat itu kita ambil, ya, yang kena najis tersebut kita buang, yang sisanya masih bisa kita konsumsi. Kemudian berarti di sini ada sebuah pembedaan antara najis yang masuk dengan makanan yang terkena najis tadi. Kalau makanan terkena najis tadi adalah sa'il, yaitu cairan, maka itu sudah kena semua. Tapi kalau seandainya makanan seperti keju atau roti, ya, nah, itu terkena di bagian salah satu bagiannya saja dan tidak menyebar kepada bagian lain, maka bagian yang terkena tersebut harus dibuang. Yang lainnya bisa dikonsumsi. Artinya tidak tercampur najisnya. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, kalau ada perasaan kayak jijik gitu Bang setelah. Nah, itu permasalahan beda. Kita sekarang menghukumi makanan itu najis atau tidak. Masalah Anda merasa tidak nyaman memakannya najis itu jijik itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah hukumnya ini apa? Suci atau tidak suci? Boleh dikonsumsi atau tidak? Nah, itu dia ya. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Bapak di belakang silakan. Misalnya Ustaz, misalnya air yang dari buah-buahan, misalnya air kelapa muda atau air perasan jeruk, air aren, nah ini apa boleh dipakai untuk bersuci Ustaz? Ya. Ya, itu saja pertanyaannya. Jazakallah khair. Ah, seperti yang kita bicarakan tadi, air kelapa muda, air perahan jeruk, ya, air semangka. Apakah ini air tetapi sudah digandengkan dengan nama lain? Air semangka, air jus jeruk, air jus kelapa muda. Berarti dia adalah sesuatu yang sudah bukan murni air. Nah, menurut jumhur ulama itu tidak bisa dijadikan sebagai bersuci. Memang dia suci tetapi dia tidak mensucikan. Menurut jumhur ulama ya. Wallahu a'lam. Pakai mic. Air kelapa muda kan putih bersih Ustaz. Nah, bermasalahnya bukan pada putih bersihnya. Kadang kita dapati air ada putih bersih tapi kita hukumi dia najis. Kenapa? Karena berubah warnanya atau apa? Berubah baunya atau rasanya. Ya, bukan hanya salah satu sifatnya saja. Nah, itu dia ya, wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? sini? Ya. Kalau air yang dikasih tawas itu gimana, Ustaz? Kalau air dikasih tawas, apakah pertanyaannya apa? Apakah suci atau mensucikan? Apakah suci dan mensucikan? Dan mensucikan. Jadi ada dua pertanyaan. Apakah dia suci saja? Atau apa? Dan pertanyaan kedua, apakah kalau dia suci kemudian mensucikan? Nah, maka jawabannya sama. Ya, karena dia kemasukan sesuatu yang tidak najis. Dia kemasukan sesuatu yang bersih. Maka berubah dari kata air menjadi air tawas. Paham ya? Nah, kalau dikatakan dia suci, iya suci. Tapi kalau dikatakan dia mensucikan, maka tidak, menurut jumhur ulama tidak. Kenapa? Karena dia sudah berubah dari murni air menjadi air yang sudah digandengkan dengan sesuatu yang kemasukan dia tadi, yang suci tadi. Air tawas. Bisa dipahami ya? Nah, apalagi kata beliau, air tawas itu berubah rasanya. Jadi ukurannya Pak Eko, ukurannya adalah apakah berubah salah satu sifatnya atau tidak. Ya, ya Mas Eko ya. Apakah berubah warnanya atau rasanya atau baunya? Wallahualam. Apuan Ustaz, sedangkan PDAM sendiri menggunakan kaporit itu dengan jumlah yang besar gitu. Sementara kita pakai untuk bersuci. Iya. Kadang-kadang air PDAM kadang kalap juga kalau kebanyakan. Enggak. Sekarang permasalahannya pada asal hukumnya dia adalah dikatakan air, bukan air tawas. Itu air PDAM yang keluar dari keran, air tawas atau air? Air kan? Jangan mengalih-alih orang. Nah, ibu-ibu silakan, mungkin ada pertanyaan dari ibu. Nah, silakan. Pakai mic, Pak. Ini banyak yang dengar radio nanti. Ustaz, bagaimana dengan air sungai yang sekarang ini sudah berubah dari airnya sudah agak-agak kotor atau bau-bau, apakah tetap bisa di... Iya, perhatikan baik-baik. Entah itu air sungai, air dalam bak, maka seperti yang disebutkan dan ijma' para ulama tadi, innal ma'a tahur la yunajjisu. Sesungguhnya air itu suci, artinya suci mensucikan, tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun, illa ma taghayyara lihuhu aw launuhu aw ta'muhu. Kecuali yang berubah warnanya, rasanya dan baunya. Itu saja. Jadi kalau seandainya kita lihat air sungai tersebut dia asal hukumnya suci, kecuali berubah warnanya, berubah baunya. Baunya begitu-gitu aja bau air, ya. Yang dimaksudkan berubah tersebut apa, Pak? Begini. Air sungai kita tahu baunya kan? Nah, itulah asli bau air sungai. Berarti itu bukan sesuatu campuran, bukan. Tapi ketika dia kecampuran bangkai, maka berubah baunya. Ya, baunya menyengat atau berubah warnanya. Nah, sama seperti air berlumut tadi, bak berlumut tadi. Masuk dalam kategori mana? Kalau seandainya benar-benar berubah warnanya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka rajin-rajin membersihi bak, jangan sampai berlumut. Nah, silakan yang lain. Ya, afwan Ustaz, cuma di luar materi. Di luar materi bisa. Silakan. Kapan lusa ada buka YouTube antum? Cuma minta kejelasan berkaitan dengan materi bid'ah. Ya. Di sana antum menjelaskan berkaitan dengan jual beli setelah khatib naik ke atas mimbar, ujungnya ya harus diulangi. Di sana tidak dijelaskan apakah yang jual beli itu laki-laki atau perempuan. Terima kasih. Ya, perhatikan. Lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka segeralah pergi ke masjid dan tinggalkanlah. Lihat, di sini perintah Allah. yang berupa larangan, tinggalkanlah jual beli. Dan di awalnya Allah Subhanahu wa taala mulai dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini berarti umum. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang dilarang untuk berjual beli hatta an-nisa, sampai perempuan. Karena masuk ke dalamnya orang-orang beriman. Sampai perempuan dilarang untuk jual beli. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya larangan tersebut, wadharul bai, tinggalkanlah jual beli, itu ditujukan kepada yang diwajibkan atasnya Jumat. Nah, Jumat yang diwajibkan atas mereka adalah hanya laki-laki. Jadi kalau seandainya ada yang berisi warung, kemudian pembelinya perempuan juga, yang berisi warung perempuan, kemudian pembelinya juga perempuan, maka itu diperbolehkan meskipun setelah azan Jumat, yaitu ketika khutbah Jumat. Ini para ikhwah sekalian. Karena yang diwajibkan untuk meninggalkan larangan, untuk mengerjakan atau untuk menjauhi jual beli itu adalah orang-orang yang diwajibkan atasnya Jumat saja. Ini pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Meskipun kata saya katakan, ingat perkataan saya, jika saya ngajar fikih, kalau ada perkataan pendapat yang lebih kuat, itu terjadi apa? Perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, meskipun ada terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, karena asal ayatnya mutlak. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ingin ditanya mana yang lebih baik Ustaz, maka tinggalkan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jangan menyibukkan diri untuk menjual beli ketika lagi khutbah Jumat, sudah azan Jumat. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau ditanya hukumnya, maka jawabannya yang dilarang hanya orang-orang yang diwajibkan saja. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Di luar materi tadi, ketika kita dapat undangan pernikahan atau sebagainya, yang diundang kebetulan hanya kita aja tanpa ada embel-embel keluarga, apakah diperbolehkan membawa anak ataupun istri kita? Iya, biasanya kalau seandainya dalam undangan itu, yang jelas gini, siapapun yang diundang maka dia sebenarnya yang berhak untuk datang dan tidak boleh orang lain. Dalam artian, kalau dia ingin membawa orang lain, maka dia harus minta izin kepada yang mengundangnya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau diundang, kemudian beliau minta izin untuk membawa salah seorang sahabatnya. Maka seperti itu misalnya, seperti itu yang contohnya. Karena mungkin undangan terbatas, mungkin si fulan tidak disetujui oleh orang yang mengundang, masih banyak yang lain-lain. Ya, sebabnya. Nah, tetapi kalau bawa anak istri termasuk di dalamnya, ya tidak mengapa. Bawa anak istri termasuk di dalamnya. Ya tidak mengapa membawanya, karena dia adalah kepala keluarga yang juga membawa anak istri. Apalagi kadang-kadang diundangan dan istri, kan begitu. Biasanya diundangan dan istri. Ya jelas. Ya tidak. Kenapa? Karena butuh undangan yang lain. Ya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa hadis yang ketiga tadi adalah derajatnya lemah. Kemudian Ustaz menjelaskan bahwa sekalipun lemah, itu jumhur ulama mengamalkannya. Bukan jumhur, ijma' para ulama loh Pak. Kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan. Kesepakatan para ulama, mereka mengamalkan hadis tersebut. Nah, lalu mohon dijelaskan kenapa demikian? Kenapa karena, demikian? Iya, bagus. Kenapa kok hadis lemah malah ijma ulama mengamalkannya? Gini. Jadi kelemahan hadis karena dari sisi perawinya. Ya, dari sisi perawinya. Perawinya ada yang lemah, pokoknya dari sisi ilmu hadisnya dia lemah. Tapi secara pengamalan hadis tersebut disepakati oleh para ulama pengamalannya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena itulah yang dapat dipraktekkan tentang air yang kemasukan najis. Saya ulangi ya, Bapak tadi sibuk. Perhatikan, dari sisi hadisnya dia lemah. Tetapi kenapa para ulama bahkan sampai berijma bahwasanya hadis tersebut diamalkan? Nah, disinilah para ulama mengatakan bahwasanya meskipun hadisnya lemah, tetapi ijma para ulama hadis tersebut bisa dilakukan satu-satunya pelaksanaan hadis yang tentang air kemasukan najis, seperti itu pelaksanaan yang lebih baiknya. Daripada kita mengukur dua kulah, atau kita mengukur lebih sedikit, mana yang jumlah paling sedikit, mana jumlah yang minimal. Karena hadis dua kulah pun nanti kita pelajari ini Senin depan, itu juga bermasalah, hadis lemah. Hadis yang ibtirab, hadis yang goncang sanadnya. Jadi, karena dia lemah semua, hadisnya lemah, hadis yang tentang batas minimal hadis tersebut, adalah hadis-hadis yang lemah, maka para ulama bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya, oh, kita mengamalkan hadis ini, kenapa? Karena inilah yang paling cocok untuk diamalkan dalam kategori, dalam permasalahan air tersebut dikatakan berubah menjadi air, dari air suci menjadi air najis, kalau seandainya dia berubah salah satu dari sifatnya. Bisa dipahami, Pak? Ya, seperti itu. Ya, dan di situ pentingnya pemahaman para ulama, terutama para salafus saleh. Karena terkadang kita, oh, hadisnya lemah, nggak bisa diamalkan tuh. Oh, ternyata ijma para ulama. Dan yang paling banyak melakukan seperti itu, menjelaskan seperti itu adalah Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Beliau mengatakan, hadzal haditsu dhaif wal 'amalu 'alaihi 'indal ulama. Hadis ini lemah, tetapi para ulama mengamalkannya. Karena sebabnya tadi. Bahwasanya dari sisi sanadnya dia lemah, tapi untuk mengamalkan hadis ini tidak ada cara lain kecuali dengan seperti itu. Makanya para ulama bersepakat. Bisa dipahami ya? Disitulah letaknya akhirnya ijma merupakan salah satu sumber dari sumber hukum Islam. Ya, wallahu a'lam. Dan ijma definisinya adalah, ya, konsensus ulama dalam sebuah permasalahan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsensus ulama dalam sebuah permasalahan fikih setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup kiranya. Nah, silakan terakhir. Ami terlambat nih. Pakai mic nih. Pakai mic. Ini mendengar orang banyak nih. Kasih mic-nya. Kasih mic yang lain, cepat-cepat, kasih mic yang lain. Bagaimana hukum dengan air yang suci tadi terkena air liur anjing, Ustaz? Kan tidak berubah warna, rasa, dan bau. Syukran. Iya. Itu meskipun termasuk kemasukan air liur anjing. Selama kita sudah mengambil kesepakatan ulama tadi, kalau dia tidak berubah warnanya, atau tidak berubah baunya, atau tidak berubah rasanya, tetap suci dia. Kembali kepada asal hukum hadis, asal hukum air. Innal ma'a tahur la yunajjisu syai'. Air itu suci, tidak ada yang bisa menajiskannya. Masuk apapun, bangkai anjingnya enggak masuk. Jangankan liurnya, bangkai anjingnya masuk. Tidak berubah warnanya atau tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka bisa dikatakan apa? Suci. Paham ya, Pak? Jadi ukurannya perubahan salah satu sifatnya. Ya, ukurannya adalah perubahan salah satu sifatnya, wallahu a'lam. Nah. Silakan. Ustaz, di luar materi, Ustaz. Mengenai tahiyat awal, Ustaz. Biasanya itu pendek cepat, Ustaz. Tahiyat? Tahiyat awal. Uh-huh. Jadi saya tanyakan kepada Ustaz itu, bagaimana Ustaz? Biasanya hadisnya itu lemah, tapi dia bilang hadisnya memang lemah. Tapi perawinya sikoh, tapi enggak paham itu gimana? Tahiyat awal maksudnya gimana? Yang cepat itu Ustaz, sampai enggak lengkap selawatnya itu Ustaz. Oh iya iya. Maksudnya tahiyat awal tidak kita baca lengkap sampai kepada doa innaka hamidum majid, dan kita tambah lagi dengan doa. Maka jawabannya bahwa hadis tentang tahiyat awal tidak ada status kejelasan yang sahih dan sharih. Sahih dan jelas. Apakah sampai kepada selawatnya diakhirkan sampai selesai, atau bahkan tidak membaca selawat, atau bahkan sampai doa. Maka pendapat yang lebih kuat adalah wallahu a'lam, boleh membaca tahiyat awal atau tahiyat ula lebih tepatnya, tasyahud awal, ya, itu sambahkan sampai doa. Bahkan sampai doa boleh. Artinya selawat plus doa itu boleh, seperti tahiyat tasyahud akhir. Karena ada riwayatnya yang sahih, ya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.